Nabi Muhammad SAW bersabda, pertama tidak ada sedikit ujian pun yang kita miliki, segala ujian yang milik Allah. Kalaupun ibu-ibu dipuji, seseorang dipuji, itu hanya karena dua. Pertama, dapat titipan dari Allah. Lalu kamu cantik sekali, itu titipan dari Allah. Kamu sehat ya, itu titipan dari Allah. Kamu hartanya banyak, makmur, titipan dari Allah. Aduh, kamu punya anak pintar banget, titipan dari Allah. Jadi titipan yang dititipin itu harusnya tidak ada ujian, karena tidak punya. Karena sesungguhnya yang punya adalah maka alhamdulillah, maka segala puji sesungguhnya milik yang punya. Kalau saya dekat dengan Ar-Rahman yang Maha Pengasih, sesungguhnya jauh dari Allah. Atau menitnya bahasa Betawi, menit sampai kalian ya, menit banget. Berarti dia sesungguhnya tidak dekat dengan Allah. Maka agar kita teruji mengikuti apa yang dilakukan oleh Allah. Karena orang yang dekat dengan Allah menebarkan rahmatan lil. Saya kasih contoh. Mohon maaf, saya batuk dan saya agak terlambat tadi. Macetnya luar biasa masuk. Sekarang ngedrop anak sekolah dulu ya. Dan saya agak kurang sehat. Karena perjalanan jauh, ibu, bapak tahu dari Turki ke Indonesia itu 12 jam perjalanan. Nah, kembali ke tadi. Kalau orang itu dekat dengan Ar-Rahman, dia mempunyai sifat menebarkan rahmat lil alamin, bukan rahmat lil muslimin, lil nas, buat manusia. An-nas kan kalau lil nas, binatang pun kita kasih rahmat. Maka ketika kita memberikan rahmat kepada binatang, kita terpuji di mata siapa? Di mata Allah. Maka agar kita terpuji, kita mengikuti sifat Allah yaitu rahmat. Maka itu nama manusia, predikat manusia pertama kali dalam surat Al-Baqarah ayat 30, khalifah. Kenapa disebut dengan khalifah? Karena dia mengemban amanat Allah. Bahasa yang lain, khalifatullah fil ard. Menjadi khalifah Allah di muka bumi. Kalau Allah Maha Pemberi, kita juga sifat kita harus rahmatan lil. Maka orang beriman. Nah, itulah Anda kenal apa enggak kenal kebaikan salah betul betul kenal enggak kenal. Karena kalau kita betul hanya orang yang kita kenal. Satu poin baru merasa kembalikan. Maka itu, kalau kita perhatikan, banyak orang yang berakhlak mulia temporal, terbatas dengan waktu atau terbatas dengan tempat. Contohnya, ini kawan saya tegur, bukan kawan saya tidak tegur. Nah, itu tidak terpuji. Maka orang Kristen, walaupun orang Kristen, kita juga menegur, senyum, betul? Berikan senyum, karena konsepnya rahmatan lil, bukan lil mukminin, bukan hanya orang beriman. Kita kadang-kadang akhlak kita terbatas dengan komunitas kita saja. Oh, ini pengajian di Roma, ini pengajian di Roma. Selain pengajian di Roma, ini terjadi kalau tidak minat, kalau Arafah, kalau hajian antara travel dan travel, mereka fanatik terhadap travelnya. Kalau travel lain susah, jadi ini travel orang lain. Ini terjadi. Oke, nanti kita bahas nomor satu. Nomor dua, kalau Anda mau teruji, ikuti sifat Allah. Karena tadi, kalau saya dekat-dekat api, badan saya panas. Saya dekat-dekat AC, badan saya dingin. Saya dekat-dekat lampu, badan saya bercahaya. Kalau saya dekat-dekat yang maha menutup aib, yaitu Allah, maka kita hobinya menutup aib orang. Loh, kalau kita ngebongkar aib orang, berarti kita tidak terpuji. Tidak terpuji di mata siapa? Di mata Allah. Tapi kadang-kadang terpuji di mata manusia. Ya. Membongkar orang, apalagi kerjaan wartawan perlu menerima ya. bongkar maka di dalam hadis barang siapa menutup aib orang lain maka ditutup aibnya di dunia dan di akhir. Aku cuci aku masih aku punya pelihara dan ngebongkar aib orang lain. Jangan biasakan, langsung tutup. Karena sifat ini tidak terpuji. Terpuji atau tidak terpuji itu di mata Allah, bukan di mata manusia. Jadi manusia itu terpuji karena dua. Pertama karena diberikan oleh Allah, karena ditutup oleh Allah. Kalau kita mau terpuji, kita juga memberi dan kita menutup. Jangan suka membongkar aib orang. Dan itu tahu lah, riba, tajasus itu mencari-cari kesalahan orang lah. Karena pada dasarnya setiap orang tidak ingin dikorek-korek kesalahan itu. Yang kedua, salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya berbicara alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ya, jelas ya. Saya lupa saya gimana pelajaran ini. Kamu lama banget sih dari sini. Yo, ya udah. Oh. Belum selesai kita hari ini. Belum mulai. Oke, alhamdulillah. Ini ada istri saya di belakang. Saya nostalgia dulu dengan istri saya. Dulu saya belum punya anak. Karena ketemu istri saya gambreng langsung. Kenalan hari itu jam gambreng. Jadi saya pacaran setelah nikah. Waktu itu saya diundang di Bogor, Masjid Al-Rifai. Masih ingat? Mungkin istri saya lupa. Kebanyakan mau anak jadi lupa ya. Jadi waktu itu ada dosen. Proses kita ini? Belum. Dosen itu dia mendengar saya ceramah di Albina. Masih ingat ya? Boleh ingat apa? Habis itu dosen itu ngasih sekepok saya makalah. Betul. Bisikin saya, Pak Ustaz, saya senang sekali ceramah Anda, pendekatannya ilmiah. Oke. Tolong ceramah di Masjid Al-Ghifari di Bogor. Tahu di mana? Al-Ghifari itu punya IPB. Dikasih satu dulu. Jangan keluar dari materi ini. Saya lupa. Di depan hari saya bahas materi ini. Tarif nggak perlu. Kenapa saya tidak perlu? Karena ini terjemahan. Saya punya bahasa Arabnya. Sampailah hari H. Hari H saya ke Masjid Al-Ghifari. Di sini Pak Ustaz, di sini banyak profesor, banyak profesor dosen-dosen. Dan dia juga dosen-dosen sepuh. Kenapa Pak Arifin saya membahas ini? Ya, kami sudah sepuh-sepuh. Maaf, kan dia lagi mati, banyak isi malahnya deh. Itu maunya si pengurus masjid ini dosen senior juga. Boleh saya cari. Yang satu bundel ini berbicara tentang istighfar. Dan saya senang sekali membahas ini. Mulai saya bahas istighfar. Saya ambil cuplikan kisah nyata. Orang yang belajar Islam tidak asing nama Syekh Hasan Al-Basri. Maka itu banyak orang-orang Indonesia namanya Hasan Basri itu karena ngambil mendapat nama ulama besar. Ya. Kalau ada bahasa Indonesia ini dia ya, bahasa Indonesia. Secerita tentang dasarnya istighfar. Karena kemarin kalau bahasa kita bisa bilang Ahsan itu. Jadi istighfar itu tandon yang hitam, ya, tetap hitam, tapi nanti keluarnya jadi putih. Oh ya, iya. Tahu kan yang kemarin lupa. Oh ya saudara, kalau sudah lupa mungkin diskonnya. Kemarin kita bahas kalau orang berbuat baik, kan ada tabung air yang jernih, dia akan keluar yang jernih. Kalau dia berbuat jelek, berarti dia nabung air kayak tanah ini, tanah apa sih bahasa Indonesia-nya? Tangki air. Nah, selain tangki, tanah ada lagi satu dulu. Tempat air, kemudian itu apa? Toren. Ayo, sabar. Toren. Jadi kalau kita berbuat jelek, kita ngisi toran hitam. Kalau kita berbuat baik, ngisi toran yang jernih. In ahsantum, kita berbuat baik, berbuat ihsan, ahsantum di kamu. Nanti kita keluar toran baik itu. Wain ahsantum, kalau kita berbuat jelek, kita ngisi torannya hitam. Kita buka kerannya pasti falah, balikkan kita dirinya. Yang kemarin kan kita bahas itu. Apa lupa? Kan saya lupa di sini. Gak apa-apa dia lupa. Gak usah diulang kan. Gimana kalau saya sudah punya background jelek, keluarnya tetap bagus? Itu yang akan saya bahas. SD ayat kita tadi, kita filter, kita filter, kita filter, jadilah yang baik. Ya. Mesti ibu ada catatannya tuh. Kalau kita buka-buka bisa ada catatannya ya. Oke, lanjut kisah tadi aja. Apa yang terjadi? Saya cerita. Syekh sebut bahasa ini ada orang ini umurnya banyak datang ada yang curhat. Wahai guru besar Syekh, kita punya masalah di kampung kami, di negeri kami. Kenapa kampung? Saya dari negeri yang susah air, tidak turun hujan, kaca kita saja kering. Dengan tenangnya saya itu mengatakan, banyaklah kalian warga Anda untuk beristighfar. Curhat lagi orang dengan waktu yang berbeda, orang yang berbeda, kasus yang berbeda. Wahai guru besar Syekh, saya ini susah cari harta, terlilit utang. Dengan santainya, saya banyaklah beristighfar. Ada lagi kasus yang berbeda, orang yang berbeda, waktu yang berbeda, karena curhat orang berbeda. Wahai Syekh, kita ini udah nikah tapi nggak punya anak. Banyaklah beristighfar. Muridnya bingung. Dalam hati muridnya, ya kayak gitu doang, masa bisa? Jawabannya itu doang. Soalnya beda, jawabannya sama. Muridnya bingung. Nggak ada jawaban yang lain, Pak. Ada yang memberanikan diri. Wahai guru besar, saya bertanya, beberapa hari ini orang curhat, kasusnya berbeda-beda, jawabannya begitu aja. Dika, ketika saya cerita ini, Dika, instruksi, weh, dengan angkuh dan sombongnya, dosen itu, dia membubarkan pengajian. Ketika dia dicolek sama MC yang tadi kenalan di Gresik Albin dan Senayan ya. Pak Ustadz itu profesor. Profesor, saya cuma gak ada sama profesor. Sama aja, biasa kita debat di luar negeri dengan profesor itu biasa. Gak ada. Habis itu, kata-kata seumur hidup saya selama ceramah sampai sekarang cuma satu kali saya dengar kata-kata itu dan tidak pernah lagi, mudah-mudahan tidak pernah lagi. Karena bahasa dengan kata-kata yang bad word, kata-kata yang kata yang sangat jelek sekali. Ngomongin begini, mendengarnya gak sopan. Ini pengajian atau pembodohan? Tidak ada kalimat pembodohan. Pembodohan, saya diam. Kalau pengurus, jangan begini caranya, pengurus yang dihantar, bukan saya. Irma masih ingat kasus ini, masih ingat. Istri saya. Kemudian, saya diam, saya protek. Bapak-bapak, ibu, mohon maaf, yang salah bukan pengurus, yang salah adalah saya. Karena saya di sini bukan ingin mengisi pengajian, tapi pembodohan. Singkat cerita, setelah bubar, saya dari Bogor ke Jakarta, istri saya nyetir. Waktu itu saya belum bisa nyetir. Saya diajak nyetir sama istri saya. Wow, besok. Besok. Istri saya nanya, Mas tadi marah ya? Tahu, saya marah. Dan ada di antara imam, Pak Ustadz tadi marah. Iya. Tahun kemarinnya gimana? Ini saya ceritakan. Ketika itu saya paham para saya, tapi saya tidak bisa menahan, akhirnya orang bisa melihat cara bicara saya dan konten bicara saya. Saya marah, saya ngomong begini, jangankan masalah istighfar, Islam pun mengajarkan kepada pembunuhan. Wih, emosi kan? Saya memakai peluru orang-orang yang anti-Islam ketika saya dialog lintas agama di luar. Karena saya pulang 2003 di Indonesia. Saya hidup di Jakarta, lahir di Jakarta. Lahir di Rawamangun, tapi keluar dari Jakarta, maka keluar. Kembali lagi. Jadi saya pakai peluru orang anti-Islam yang menghantam saya karena menurut saya adalah perbandingan agama dan filsafat. Ya. Jadi saya biasa dialog di lintas agama. Saya pakai peluru orang-orang nanti Islam. Saya pakai di situ dan saya tembakin kepada jemaah semua. Dia diam mereka. Di situ kelihatan saya emosi. Jangankan masalah istighfar, sholat juga bikin pembunuhan. Anda mengharap siapa? Tanpa sholat pun kita bisa makan, bisa minum. Bingung kan ini? Harusnya Tuhan tersinggung dong, nggak disembah, langsung nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Coba kasus-kasus yang terjadi di Islam, contohnya semua ciptaan Tuhan itu harus ada manfaatnya. Bahkan Al-Quran mengatakan tidak ada satu pun ciptaan yang batil dan yang sia-sia. Siapa manfaat hal dan batil kan itu Subhanaka Fakina, kan ada juga yang sia-sia. Ternyata babi hak, darahnya tidak boleh, kulitnya tidak boleh, bulunya tidak boleh, barang terjualan aja nggak boleh. Jadi apa calonnya ya beli-beli kita nggak mengkalung babi itu tidak boleh kan gitu. Jadi haram, harusnya tidak haram, kontradiksi. Sementara Al-Quran mengatakan tidak ada yang diciptakan sia-sia. Bahkan mohon maaf ini agak vulgar, alat vital laki-laki dipotong, sunat maksudnya. Nah, terus buat apa Tuhan menciptakan ini padahal sia-sia ciptanya? Ini kan kontradiksi. Padahal itu bahasa orang anti-Islam. Coba bayangkan Nabi Ibrahim debat dengan Namrud, kemudian kampaknya ditaruh di berhala yang paling besar. Itu kan penghinaan. Karena mengatakan ini berhala tidak ngapa-ngapain. Loh, kalau nggak ngapa-ngapain, Anda kenapa Anda sembah? Itu kan batu. Coba perhatikan Nabi Ibrahim akhirnya bikin apa? Bikin berhala namanya Ka'bah dengan Ismail. Kalau mengatakan kita tidak menyembah berhala, menyembah Tuhan, sama mereka juga tidak menyembah berhala, tapi menyembah dewa. Berarti Nabi Ibrahim membuat berhala baru, yaitu Ka'bah. Semua saya berundung, bingung dia kan? Karena kalimat pembodohan itu yang membuat saya meledak. Dari situ ketahuan, saya ngeritik. Apakah akad nikah itu menyebabkan hubungan seks itu lebih nikmat daripada tidak akad nikah? Sama aja. Banyak ajaran Islam, para itu peluru-peluru anti-Islam yang ditembakkan kepada saya dan saya sudah menjawabnya. Saya bisa menjawab karena saya belajar. Mereka nggak belajar, profesor, doktor dalam bidang pertanian kan ini. Karena IPB, saya diam. Maka itu istighfar juga pembunuhan, disuruh istighfar, disuruh istighfar. Enggak ada hubungannya dengan kehidupan kita. Mohon maaf ibu-ibu jangan terkaget-kaget. Ini bukan saya yang ceramah. Ini orang anti-is. Ini jangan pakai ngantuk ya. Please jangan ngantuk. Nanti kabur semua di mak saya dari sini. Arifin bahwa saya diundang lagi kan gitu. Ibu-ibu saya pernah debat yang heboh. Itu kita mulai dari jam 3 sore sampai jam 10 pagi. Saking hebohnya, sepanjang tiga pagi. Ini salah satu itu, salah satu itu. Oke. Jadi, kalau saya katakan istighfar itu mempunyai pengaruh pada kehidupan, itu memang pembodohan. Saya gitu ya. Saya emosi banget. Coba jawab Anda. Buat apa kita sholat? Buat apa? Nah, susah menjawab dengan kalau nggak belajar, susah jawab dengan karena pendekatannya ini ya. Harus kausalistik. Kausalistik itu suatu itu jatuh karena ada gravitasi bumi, sebab aki kalau ada gravitasi bumi maka akan ada hukum jatuh, betul gak? Kalau tidak ada gravitasi bumi maka tidak ada hukum jatuh, betul? Kenapa babi diharamkan? Karena ada cacing pitanya. Karena ada H1N1. Oke, dengan bioteknologi yang canggih, obat-obatan yang canggih, tidak ada cacing pita dan tidak ada H1N1, maka babi menjadi halal. Kenapa menjadi haram terus? Wih, heboh kan gitu kan? Sebab akibat. Nah, setelah itu saya langsung tutup mengajar ini. Dan mati saya tidak mungkin menutupnya. Kenapa? Bisa keluar dari Islam, saya nanti di akhirat bahaya kan gitu. Karena saya menggoyangkan akidah mereka. Setelah itu, silakan ada pertanyaan. Emosi jelas. Ada lagi pertanyaan. Dikecewakan saya malah reaksi. Bosan itu profesor juga, gitu. Yeah. Silakan bapak. Inilah bapak yang ngomong akhirnya dikopas oleh istri saya. Pak Ustaz marah ya. Mungkin istri saya juga nanya lagi, Ustaz mas tadi marah ya? Iya. Kenapa pak? Itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab saya. Ada pertanyaan penting. Saya akan bertanya. Tolong jawab pertanyaan Pak Ustaz yang pertama sampai akhir yang tadi. Masalah Ka'bah, masalah babi ini tadi dari sendiri yang saya berundung. Jadi pelurunya saya kebalik, saya harus menjawab begitu. Saya bilang, karena saya ini membawa pembodohan, bagaimana saya mau menjawab? Paham maksud saya? Karena saya membodohi jemaah, gimana saya mau menjawab? Bapak yang sudah pintar, jawablah pertanyaan ini. Siapa yang bisa menjawab tentang Ka'bah? Siapa yang bisa menjawab tentang babi? Saya menjawab tentang sunnah. Saya akan bisa menjawab tentang. Jadi saya kasih pertanyaan dan mereka diam. Silakan bapak tadi yang mengatakan pembodohan diam langsung. Emosi dia. Jadi dilerai antara mereka heboh. Sekarang saya akan jawab satu-satu. Satu, itu panjang banget majelisnya. Tadi mau dibubarin sama dia. Jemaah ingin lanjut, karena belum terjawab yang satu lagi. Belum terjawab satu, lanjut yang ini belum. Karena dia minta lanjut. Yang tadinya mau membubarkan menjadi lanjut. Oke, saya tidak akan menerangkan itu. Saya menerangkan istighfar. Contohnya, saya kasih contoh ya. Saudi Arabia itu negara kaya. Teknologi apapun bisa dibeli, senjata yang canggih pun bisa dibeli, betul tak? Dia beli untuk menganalisa tentang alam. Kalau bahasa kita badan meteorologi dan geofisika. Kalau dulu waktu saya masih kecil ada istilah ramalan cuaca, gitu ya? Prediksi. Dengan teknologi yang canggih, mereka menghitung. Jangankan teknologi ini, SDM yang orang yang dibeli di sini, saya hire anda sekian tahun kontrak. Orang boleh pun bisa dibayar, karena dia punya duit. Suatu hari, kejadian di Saudi Arabia akan mengalami krisis air dan tidak akan turun hujan. Waktu itu saya masih di sana, pas di sana. Coba ibu, kalau kita tak turun hujan, apa yang harus dilakukan dalam Islam? Sholat apa? Istisqa, minta Allah yang mengucurkan air. Para saintis bodoh. Udah tahu dihitung teknologi canggih gak bakal turun hujan. Mau sholat, mau nubi gak bakal turun hujan. Logika, ingat itu. Menghina. Orang Islam aneh-aneh aja. Halo, betul gak? Ini orang pinter, saintis, yang terjadi waktu itu saya sholat di Masjidil Haram di Madinah, Mekah sholat. Setelah itu turun hujan yang sangat lebat. Akal mentok. Maka jangan sok ilmiah. Walaupun profesor, jangan sok. Saya akan jawab. Lihat, ibu-ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kasih tahu. Sebelum saya masuk bab istighfar, saya harus kasih tahu kerangka berpikirnya dulu, sehingga tidak sok ilmiah soal seperti soal profesor tadi dengan bangganya menghina Islam. Sebetulnya dihina bukan saya tidak dihina sih, nggak apa-apa. Tapi yang saya ucapkan, saya kopas, tahu kopas ya, nyontek ya, dari buku yang kan tadi dibilang nggak boleh keluar dari ini. Dan Syekh Hasan Al-Basri itu dia kopas, nyontek, jiplak dari surat Nuh. Nanti kita buka, lihat sini dulu ya. Jadi secara tidak langsung si profesor tadi mengkritik Al-Qur'an, sombong sekali dia. Maka dengan kehebatan seorang profesor ITB tadi, IPB tadi, ini direkam ya. Rekaman ini saya nanti mati, nanti akan ada rekaman ya. Mudah-mudahan profesor dengar. Belum mati belum ya. Itu si profesor tadi mengkritik Al-Quran, sombongnya luar biasa. Seolah-olah istighfar gak ngaruh. Nanti kita buka ya. Saya kasih waktu ibu sekian menit untuk membuka sekarang surat Nuh ya. Saya kasih waktu 3 menit, cukup? Surat Nuh, surat keberapa? 70. Satu. Surat Nuh kita baca dari ayat 10, 11 dan seterusnya. Ada mic satu lagi. Ini. Sepuluh. Ada kalimatnya bentuk instruktif beristighfarlah, dapat ayat 10. Dapat beristighfarlah, ada kata-kata instruktif, kata-kata perintah. Beristighfarlah kepada, bentuknya bukan kepada Allah tapi Rabb baku ya, tentunya Rabb baku dapat first Rabb baku Rabbun dapat ya. Rabbun itu bahasa Indonesia yang mengatur, yang memiliki. Ini persepsi yang mencipta, yang memelihara, yang menghidupkan, itu Rabbun. Bla bla bla bla bla bla. Ini semua alam semesta. Kalau ilahun yang disembah, yang dipuji, yang diagungkan, yang dikuduskan, yang dibesarkan, ilahun. Kalau Rabbun semua itu Tuhan, Rabbun Tuhan tidak bentuk, berarti merasa kangen kok. Awal saya masuk di sini, awal-awal. Jadi bedanya kalau Rabbun itu butuh objek namanya alam semesta, yang mencipta alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang menghiasi alam semesta, yang dan seterusnya. Kalau ilahun yang disembah, ilahun yang diagungkan, yang dikuduskan, yang disucikan, ilahun ya. La ilaha tidak ada yang disembah illallah kecuali Allah. Jelas ini. Ayat 11. Sungguhnya itu adalah buah daripada istighfar. Ibu-ibu perhatikan sini, lihat saya sini. Lihat saya sini. Makan, maka kenyang. Gitu. Berdiri pegel duduk, maka Anda bisa istirahat dan enak. Jadi akibat. Ya. Minum obat, maka sehat. Buahnya, buahnya. Beristighfar, buahnya apa? Ayat 11, baca. Ayat yang 11 adalah tentang hujan, betul? Dapat enggak? Baca lah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat. Titik. Ya. Ini menunjukkan buah daripada istighfar. Nah, si profesor tadi sombongnya, astagfirullahaladzim, taubatan nasuha, ya. Kacau banget. Tidak ilmiah. Anda istighfar turun hujan, enggak ngaruh. Sama dengan para saintis tadi, ya. Tapi ketika turun hujan, bengong dia gini. Oh iya, kekonya. Itu satu poin. Jangan sok ilmiah. Oke, lanjut. Dari langit kepadamu dan dia berkata dan anak-anakku akan mengadakan bertukung dan mengadakan sungai-sungai kuno. Titik. Sebelum anak ada lagi yang disebut dengan harta, betul? Ada nggak? Itu sekilas dari dunia. Sekilas dari dunia. Kenapa dia sok dan sombong seorang profesor tadi? Karena dia pikir pendekatan yang orang konservatif deso bahasa saya. Karena dia pikir gini, dia pikir ini yang tidak ilmu justru dia. Jadi orang saya itu dan jadikan matahari sebagai berita yang cerah. ini menunjukkan tanda kebesaran Allah. Jadi koneksinya untuk nyambungnya adalah seolah-olah Allah ngomong begini, hei manusia, aku yang ngatur, itu tanda kebesaran aku. Oke, satu poin, tanda kebesaran Allah. Sekarang saya akan ajarkan kerangka berpikir istighfar supaya nyambung, supaya tidak sombong seperti profesor tadi. Karena nanti ibu ketika ada orang curhat, aduh Jen, saya ini susah, ini aja Jen, baik istighfar. Bisa jadi Anda menasihati kopas dari Al-Quran ini, kan gitu. Terus gak nyambung banget gak sih, kan gitu. Bisa aja ada curhat ini ibu, kemudian Anda pengajian ini Anda kasih tahu orang lain, gak nyambung. Aduh Jen, saya susah, utang gak bisa habis. Gini lobang, tutup lobang, ya, itu lagunya Roma Irama, Capres. Gimana tuh kalau jadi presiden, ancur lah Indonesia. Jadi gini lobang, tutup lobang, ya. Bisa bayangkan, orang kalau dinasihatin kayak gitu, gak nyambung Jen, istighfar sama hutang, kan gitu. Karena tidak punya ilmunya. Ini sekarang saya akan ajarkan. Oke. Pelan-pelan karena ini susah ya. Nanti setelah ini baru kita fadilah istighfar di antara itu bla bla bla bla bla. Saya harus tahu software-nya, kerangka berpikirnya. Ya. Kerangka berpikir sudah saya tulis di sini. Ya. Lihat. Saya pernah menerangkan pendekatan kausalistik, pendekatan sebab akibat sampai saya tidak A B masih ingat ya? Sekarang saya coba untuk mengulang kembali supaya ibu mengerti apa yang saya katakan ya. A B A dan B sama-sama taat kepada Allah, luarnya sama-sama taat kepada Allah, dalamnya belum tentu karena Allah. Makanya kadang-kadang di mengambil sisi ada kajian ini yang pada seolah-olah ini yang pada tidak ingin menurut saya. Dia mendengarkan kausalistik. Kausalistik itu kausalitas itu sebab akibat. Jatuh ke bawah karena ada gravitasi bumi. Kalau tidak ada gravitasi bumi, maka tidak ada hukum jatuh. Betul ya? Sederhana, hukum babi haram. Karena ada cacing kita dan kasat yang satu. Kalau sudah tidak ada cacing kita dan kasat yang satu, maka menjadi haram. Betul enggak? Betul enggak? Logikanya begitu. Tapi realitanya tidak boleh tetap haram. Harus nyambung nih ya. Nggak nyambung. Saya lanjutin lagi. Ada yang nggak nyambung? Oke. Sekarang saya tanya lagi. Si A pacaran dengan si Z. B pacaran dengan si Y, si Gus pacaran dengan si Yanti, si Ahmad pacaran dengan si Gena, ya AB, si Z, gitu kan? Dua-duanya tidak berzina. Taat kepada Allah nggak? Taat. Bagus, bagus. Dalamnya belum tentu. BB dengan si Yanti, si Gus. Kenapa anda tidak berzina? Tidak berhubungan? Belum akad nikah? Kenapa? Loh, nanti mahkota saya hilang. Mahkota, kalau mahkota ya? Mahdesa kali. Nanti apa kata orang? Harga diri saya. Mohon maaf, ngerti mahkota kan? Loh, kalau di dunia ini wanita tidak ada, mohon maaf, itu di poin saja, selaput darah, tidak ada istilah keperawanan, yang terjadi apa? Paham? Lebih bahaya kan? Jadi, mahkota saya hilang karena sesuatu. Loh, kalau saya berhubungan nanti bisa kena AIDS, bisa kena penyakit, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Luarnya kena AIDS, siapa yang tidak berzina karena dilarang Allah. Jadi ini mau mahkota, mau mahdesa, mau siapapun, mau singgah sana, singgah solo, singgah sini, gitu kan? Nggak ngaruh. Paham maksudnya? Karena dilarang oleh Allah. Titik. Jadi dua-duanya di luarnya taat kepada Allah, di dalamnya beda. Halo? Nyambung ya? Mr. G, A, tidak korup, dia orang yang sangat bersih. B, jalan B, dia tidak korup, sangat bersih. Ditanya, B, kenapa anda tidak korup? B, kalau saya korupsi, habis nama baik saya, keluarga saya, masa depan saya, dan disadar oleh kalian ketahuan. Maka KPK mengeluarkan uang untuk iklan anti korupsi, ada di penjara kasih anaknya di sini kan di foto-foto kan dan itu pendekatan yang salah. Dia tidak memenuhi konsep karakter. Saya itu punya isi utang pun buat sekolah juga tidak mungkin. Sini saya kasih konsep gratis ini, gratis buat saya karena saya kewalahan ini lebih bagus. Dia tidak mau lah bagaimana caranya untuk jadi tidak korup. Kenapa? Ketika dia merasa aman, tidak ada penyadapan, tidak ada punishment di penjara dan nama baiknya terus dijaga, dia menjadi seorang koruptor. Siap. Kenapa tidak korup? Emang kamu nggak lihat yang dilarang ini? Entah mau ada penyadapan, dengan paham saya. Dua-duanya taat kepada Allah. Luarnya. Nah, sekarang nyambung dilihat. Tolong dicatat. Allah tulis. Tidak ingin hamba beribadah karena sesuatu, tapi Allah ingin hamba beribadah karena Allah. Saya ulangkan lagi, Allah tidak ingin hamba beribadah karena sesuatu, tapi Allah ingin hamba ibadah karena Allah. Allah tidak ingin hambanya beribadah karena sesuatu, tapi Allah ingin hambanya beribadah karena Allah. Maka peredaksinya iya karena wudhu, hanya kepada Engkau, betul kan? Allah tidak ingin beribadah hambanya beribadah karena sesuatu, tapi Allah ingin hambanya beribadah karena Allah. A dan B semuanya ibadah yang tadi saya sebut, entah itu sholatnya, puasanya, ya itu perintah larangannya tadi juga udah saya sebut ya tadi, ya makan babinya, ya zinanya tadi, korupsinya ya. Tapi kalau kita diagnosa lebih dalam, si B tadi karena sesuatu, bukan karena Allah. Lanjutkan redaksinya, maka tulis. Ini susah dipahami, maka saya suruh tulis. Maka banyak sekali tulis perintah dan larangan Allah. Tidak dijelaskan sebab akibatnya dalam kurung pendekatan hukum kausalitas sebab akibat. Nanti saya terangin, Maka banyak perintah dan larangan Allah itu tidak dijelaskan sebab akibat atau hukum kausalitas. Saya kasih contoh. Ibu kenapa salat subuh dua rakaat? Nggak bisa diterangin. Oh, kalau nggak jauh tidur pasti nggak jadi dua rakaat. Nanti kalau bilang empat rakaat nggak bisa. So ini yang betul. Halo, menurut saya tidak dijelaskan. Anda harus salat subuh dua rakaat. Nggak dijelaskan. Kenapa? Makin tiga rakaat. Jangan sampai nyambung orang-orang berkurang kantor. Jadi empat jadi disebut jadi tiga. Itu sokirnya. Yang benar karena berita ini tidak ada karena sebutan dalam beriman para orang dan maksudnya selalu nama orang yang Yesus sudah tiga ya. Kenapa demikian? Karena Allah ingin ibadah karena Allah bukan karena sesuatu. Paham? Jadi dia udah mulai jelas ya. Akan tetapi, lanjutkan. Islam tidak pernah menutup akal untuk membuka hikmah, bukan sebab akibat. Akan tetapi apa? Islam tidak menutup akal. Jadi akal itu tidak ditutup, tapi akal itu dibuka untuk membuka hikmah. Hikmah itu bukan sebab akibat. Hikmah itu bukan sebab akibat. Hikmah itu gini maksudnya. Hikmahnya bagaimana? Ternyata ada, bukan sebab akibat. Kalau sebab akibat, kalau seritas, paham? Hikmahnya dilarang makan babi, ternyata di babi itu ada sabun. Itu akan membuka hikmah. Diberi hikmahnya apa? Untuk membuka hikmah, bukan untuk membuka sebab akibat. Ini bicara hukum Islam. Contohnya, oh ternyata sujud itu pengaruh besar pada otak karena oksigen dalam darah, itu hikmah. Bukan sebab akibat, oh kenapa Allah menyuruh sujud? Karena sujud dalam, kalau ada yang bisa sujud karena sujud, duduk sholat itu gimana? Berarti jadi buka hukum Islam. Paham saya? Agak susah ya, pelajaran ini sedikit. hikmahnya dilarang berzina adanya AIDS. Itu hik penyakit-penyakit seksual. Saya tidak hafal 1, 2, 3 bla bla bla bla bla bla. Yang saya dengar dulu raja singa, ya. Apalagi penyakit seksual banyak. Loh, kalau ada obat yang canggih sehingga ini semua bisa, bukan sembuh, bisa diprotek, akhirnya boleh zina dong. Paham maksudnya? Jadi bukan karena penyakit ini. Karena kalau sebab karena itu sebab akibat. Lihat. Hukum zina karena ada banyak penyakit. Loh, kalau penyakitnya hilang, maka tidak ada hukum haramnya zina. Paham maksudnya? Lalu zaman sekarang selaput darah bisa dibikin, dioperasi. Jadi yang selaput darahnya hilang, mahkotanya hilang, dibikin lagi selaput darah supaya enggak robek. Bisa. Itu berarti zina boleh tetap haram. Maka itu hanya hikmah. Akal itu bicara tentang, ini kan bicara tentang hukum, tentang alam semesta pun demikian. Ya, saya berbicara dengan seorang profesor, doktor, ahli kimia tanah. Dia bercerita, taruh satu benih, taruhlah biji pepaya, taruh di tanah. Lama-lama dia tumbuh, betul kan? Ada akar bawah, kan? Tumbuh. Seorang saintis hanya membaca dalam sekian hari akan ada persenyaman kimia antara tanah, udara dengan air. Dalam sekian hari akan keluar akar-akar ke bawah, akan keluar. Dia hanya membaca fenomena. Akar mentok, kenapa akar itu ke bawah nggak ke atas? Siapa yang nyuruh ke bawah? Nggak bisa dilihat. Mentok. Ini satu jadinya di sini bibit pepaya, di sini rambutan, di sini cabai rawit, di sini mentawa, di sini durian, ini berada ada, di sini tomat. Semua yang makan ke bawah, cari makan masing-masing. Rasanya beda-beda, betul? Suha harusnya akar, kenapa dia nyari makan kemudian cabai jadi pedes? Harusnya kan salah ke jadi rasa durian, cabai kan enggak juga kan? Itu yang ngomong ahli kimia tanah, bukan saya ngomong. Saya pendengar. Disitulah akal terbatas. Akal itu hanya membaca fenomena alam, dibaca menjadi hukum. Hukum itu disebut dengan pendekatan ilmiah karena diulang-ulang begitu. Intinya adalah yang mengatur adalah Allah. Ada kata-kata tadi, Allah tidak ingin hambanya beribadah karena sesuatu, tapi ingin hambanya karena Allah. Loh, kalau semua larangan dikasih tahu bahayanya dan itu menjadi sesuatu, maka orang mendekati sesuatu itu bukan karena Allah. Kita kasih contoh, buang sampah bayar 50.000. Kalau ketahuan, kalau ada polisi, dia nggak boleh buang sampah. Tapi kalau tidak ada polisi, dia bisa buang sampah, betul? Disitulah dia mohon karakter. Maka gagal maning, gagal lagi. Indonesia gagal membangun karakter karena salah rangka pembangunan karakternya. Di sekolah-sekolah Islam sekalipun ngomong begini, anak-anak, kalau kalian mau dihormati, hormatilah orang lain. Itu berbahaya. Karena kompensasi karena orang lain. Kalau tidak mau dihina, jangan menghina orang lain. Sekilas benar, dalamnya rusak. Karena saya menghormati orang lain agar orang lain menghormati saya. Dalam Islam, Allah men-set up kehidupan, kita berbuat baik sama orang itu belum tentu berbuat baik sama kita. Bahkan kita difitnah, disakiti, padahal kita maunya baik. Itu kehidupan. Sebat apapun ibu-ibu, pasti Anda pernah berbuat baik, responnya tidak baik. Pernah enggak? Itu udah set up kehidupan. Kenapa? Memang hidup liyab luakum ayyukum ahsanu amal. Kok enggak nyambung? Liyab luakum ayyukum ahsanu. Emang hidup itu untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik. Ahsan, yang ter terbaik amalnya, bukan yang baik. Maka itu karena kalau Anda berbuat baik, kemudian orang ini berbuat baik, biasa aja tahu. Apa kabar Bu? Baik, biasa. Tapi apa kabar Bu? Apa kabar Jun? Apa kabar Jun? Apa kabar? Kita cecer terus. Oh, kita kelarik sini, padat sini. Itu tol. Anda berbuat baik sama orang tidak apa? Baik. Itu tol habis. Saya demen banget kayak gitu. Ada orang nyakitin saya hajar terus. Apa kabar Inti? Dia kaget-kaget. Padahal dia merekayasa untuk menghancurkan saya. Di airport saya tegur, apa kabar? Kaget dia. Saya pepet sendiri, dia yang TBC kan, tekanan batin kontinu kan gitu. Saya mah HGPGG aja kan. Yang penting saya berbuat apa? Berbuat baik. Itu cara hidup. Karena ihsan itu karena Allah, bukan karena orang. Apa hubungannya dari sifat nanti? Di buku-buku tentang hikmahnya puasa, ternyata puasa itu darah akan begini, kesehatan akan begini, kolesterol akan begini, asam urat akan bisa, kan gitu? Itu hikmah. Bukan sebab akibat. Loh, karena saya tidak ada penyakit asam urat, karena saya tidak penyakit ini, maka saya tidak puasa dong, kan gitu? Maka ada pendekatan yang berbahaya, coba puasa. Pakai jilbab, akhlaknya tidak baik. Tidak pakai jilbab, tapi akhlaknya baik. Mana pilih? Sholat tapi akhlaknya tidak baik, tidak sholat tapi akhlaknya baik. Ini racun. Ya. Banyak orang ngomong begitu. Lebih baik kita jilbabin hati dulu, baru beraksan doa. Begini. Jadi jawabannya begini, saya jawabannya begini. Jilbab akhlaknya tidak baik, tidak jilbab akhlaknya baik. Milih mana? Nggak milih dua-duanya. Ya. Coba Anda pilih juga, coba pilih-pilih. Makan buah ini, bapak Anda mati, tidak makan ibu Anda mati, pilih mana? Enggak pilih dua-dua aja. Kan gitu kan? Karena itu bukan pilihan. Yang benar Anda makan, Anda sehat, bapak ibu tambah sehat, gitu kan? Artinya pakai jilbab, alat juga baik. Itu yang benar. Ini sok ilmiah begitu pendekatannya untuk lari dari perintah Allah. Saya kalau nggak ngadepin orang-orang yang jaringan Islam di drama, nggak usah pakai dalil, pakai akal aja mentok gitu. Mungkin karena kelapan di filsafat saya ini, bisa sangat mudah sekali. Nah, apa hubungannya dengan istighfar? Istighfar adalah Allah ingin menunjukkan kemahabesarannya, maka harus disconnect. Kalau tidak disconnect, tidak menunjukkan kemahabesarannya. Ngerti nggak sekarang? Tambah susah aja. Kalau ada istighfar dan kerja harus ganti rezeki, itu menunjukkan kemahabesaran Allah. Lihat. Nangis. Mau kemana bang? Bukan bang Koy, bang Koy. Nanti Koy itu kan bawa istrinya amanah itu baik. Solo, jual jual sering. Orang yang dilayan tidak ada tunggu-tunggu. Satu batu lain, gimana orang? Padahal tentunya begitu subur. Tanaman tumbuhan itu nangis saja. Nabi Muhammad ini ke lembah. Itu bakar, bakar itu adalah lembah tangisan. Ini Mekah sekarang. Kata Nabi Muhammad, kuda itu aja nangis ini panas-panas. Perjalanan jauh. Arah pertama dari rumah ini adalah perintah Allah sebenarnya. Karena akal lupa pasti mati di lembah tumbuhan yang akan tumbuh apalagi orang, betul? Akhirnya si Hajar dengan menangis ini yakin karena Allah yang dulu. Yang repot sudah sampai di sana tinggalin. Maka yang nyari ayat siapa? Kagak mungkin Nabi Ibrahim disuruh begini. Cari ayah, gak mungkin dia bertentang petenteng begitu kan. Kalau ada Nabi Ibrahim istri yang nyari air siapa? Nabi Ibrahim, istri tenang, dia nyari. Betul? Nabi Ibrahim meninggal, ya Allah. Saya ninggalin anak istri saya, umur aja sedih banget kan, bawanya mau pulang aja kan gitu. Nabi Ibrahim juga nangis, anaknya nangis. Logik tiga, yang nyari yang dapat. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, nyari apa? Dapatnya di tempat yang dicari. Itu logika, betul? Halo? Tapi realitanya yang dapat siapa? Ismail, betul gak? Di tempat yang tidak dicari. Kenapa? Dengarin. Karena Allah ingin mengatakan, hai manusia, hukum kausalitas sebab akibat itu aku yang punya. Jangan nyembah hukum kausalitas, sembahlah aku yang punya hukum kausalitas. Tulis ini. Karena Allah seolah-olah mengatakan, hai manusia, aku yang punya hukum alam, sebab aku yang menyembah hukum alam. Paham saya? Tulis. Aku lah yang punya hukum alam, sebab aku yang menyembah hukum alam. Paham saya? Tambah susah ya. Nanti ibu diskusi sama anak ini mengerti gak ya, dengan anak ini kan? Aku yang punya hukum alam, janganlah menyembah hukum alam, tapi sebab aku yaitu Allah. Maksudnya, lo kalau yang nyari yang dapat di tempat yang dicari itu sama dengan hukum alam, logika. Makanya disebut adalah hukum alam. Kenapa anda tidak bersinar? Karena ada penyakit. Hukum alam. Betul kan? Kenapa anda tidak korupsi? Karena kalau kita tahu, kita habis saya kan gitu. Jadi yang disebab siapa? APK-nya. Paham gak? Karena penyadapannya. Jadi ini sama-sama taat. Kenapa ada puasa? Karena dahil. Karena masuk gini jendul. Malu lah. Akhirnya di puasa, saya kris. Kan gitu. Jadi yang disebab siapa? Tubuhnya sendiri. Bukan karena Allah. Maka itu istighfar termasuk juga istisqa. Hai manusia, akal anda terbatas. Lihat, coba hitung dengan akal anda, tidak akan turun setetes air pun. Aku yang menghukum alam, aku akan turunkan. Subhanallah. Ibu-ibu, walaupun nggak nyambung, nanti kalau tulisan itu dibaca lagi, soalnya nyambung. Ibu nyambung nggak? Nyambung apa? Nyambung kemana? Ibunya gini. Anak kecil, anak saya ketika saya belajar makan, nah baca doa Bismillah. Nanti Alhamdulillah anak-anak. Besoknya Allahumma barikana fiman fa'alana. Besoknya Alhamdulillah dekat aman dan seterusnya. Terjemahannya sama. Ya Allah terima kasih sudah kasih makan, enak ya. Habis makan, jemaahnya ya Allah terima kasih sudah kasih makan, enak. Yang gampang karena anak kecil. Lo anak kecil, ya Allah berkahilah yang Tuhan kau beri. Bingung dia, bingung. Berkah juga gak ngerti ya. Oh, jangan kan anak kecil orang gede yang gak ngerti berkah ya. Lihat. Redaksinya yang kau berikan rozak tanah. Saya ketika ngajar anak saya, nah ini dari Allah, iya pak, masih anak-anak. Semakin dia dewasa, yaitu kelas 1 SD, dia ngomong begini, nasi ini bukan dari Allah pak, dari Uti. Uti itu mbah Uti, yang Uti. Karena saya tinggal di mertua, Uti yang ngasih nasi bukan Allah. Itu namanya hukum alam. Emang Uti yang ngasih, jreng. Makan, oh ini makan dari Uti. Iya nak, tapi itu dari Allah. Enggak, Uti beli beras di Carrefour. Iya memang, anak saya ngomong begitu. Betul, enggak salah. Betul. Halo? Lah kalau gitu sembah aja Uti. Iya Uti Nabi, dua iya Uti Nestain. Ini sekilas. Ini kan hukum alam. Tapi dengan deep thinking, dia akan mengerti kepada Allah. Caranya gimana? Saya bawa itu ke sawah waktu panen, lagi dijemur. Dilihat nih, ini apa nih? Dilihat, tuh kan beras, ini padi keluar dulu. Ini dari sini dengan pohon yang dipotong. Ini tanah ada air, saya bikin air, Uti gak bisa bikin air. Bikin tanah gak bisa, ini butuh matahari gak bisa, baru dia nyambung. Awal hukum alam. Tapi ingat hukum alam ini yang mencipta adalah Allah, maka tidak boleh menyembah hukum alam karena itu bahasanya Allah tidak ingin manusia menyembah Allah karena sesuatu, karena hukum A, tapi karena Allah. Maka itu banyak ritual agama Islam tidak dijelasin. Yang gampang aja, kenapa sholat subuh dua rakaat nggak bakal ketemu, nggak bakal ketemu, mau dalil kayak apa nggak bakal ketemu. Kenapa tawaf tujuh kali nggak ada dasarnya? Karena Rasulullah melakukan hal itu, titik, itu aja dasarnya. Bukan karena kalau 10 kebanyakan ya, kalau 5 kedikitan, nggak bisa begitu. Jadi tahu saya hikmahnya, oke, hikmahnya 7 itu angkanya lah, it's okay, hikmah, bukan sebab lagi. Jawabannya, kenapa istighfar? Karena Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Maka yang tidak mungkin menurut akal menjadi mungkin dan tidak ada mustahil bagi Allah. Sengaja dijadikan disconnect agar manusia tidak menyembah hukum Allah. Paham saya? Taat kepada Allah bukan berarti melepaskan hukum alam, karena alam adalah tanda kekuasaan Allah. Saya tulis. Ini yang terpenting. Taat kepada Allah juga sama dengan tidak melupakan hukum alam, tapi tidak menyembah hukum alam. Maksudnya, ketika saya beristighfar, hukum alamnya adalah usaha. Bahasa Arabnya sa'i. Dari bukti sofa ada air sebelah kanan, ada air sebelah kanan, ada air sebelah kanan. Sa'i itu bahasa Indonesia usaha. Usaha adalah bagian daripada hukum alam, tidak boleh merupakan. Hubungan suami istri harus karena hukum alam supaya dia hamil, hubungan suami istri. Maka istighfar, bulan madu istighfar, gak pernah hubungannya jelas gak hamil-hamil. Pakai bluetooth, dari jauh apa gak mungkin lah. Tapi bukan hukum alam yang menentukan. Betapa banyak orang sudah hubungan intim tapi tidak hamil-hamil, betul gak? Ada yang baru sekali tok cer langsung hamil, karena yang menentukan hukum alam adalah Allah. Ingat itu. Maka jangan menyembah hukum. Siti Hajar nyari air, betul gak? Ini yang selalu saya omongin, biar saya biar ingat-ingat waktu itu Pak Rifin mundurkan atau kursinya di depannya ada kue, ada teh, ada minuman. Ini selalu ketemu di dalam Al-Quran, tidak ada kata-kata hai Pak Rifin, gapai dengan air minum dan kue itu. Kalau Anda tidak menggapai itu, maka aku akan kecah, tidak ada. Tapi Al-Quran dan hadis saya berusaha untuk mendapatkan kue itu. Tidak usah aku ucap, dapat atau tidak dapat, itu apa yang menentukan. Karena usaha adalah bagian daripada ciptaan Allah, hukum alam. Tapi jangan sampai menyembah hukum alam. Anak bandel, dasar, bandel, emang kamu watak gitu. Nek waktu isu ditambah, punya watak orang isu ditambah dengan seterusnya. Rupa aku bisa jumpa dengan rupa kata Anda salah. Kenapa? Minta kepada yang mencinta anak Anda, yang menghidupkan anak Anda. Akal itu batas. Berapa jutaan nasihat dan bimbingan kita berjaya dengan anak. Tapi suatu saat dia lagi berjalan dia dengan orang cukup dapat siapa memberi hidayah? Allah Azza. Ya Allah yang mencinta manusia yang mengatur manusia kita jadikan anak kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Akal terbatas tidak akan turun air hujan. Para saintis dengan teknologi yang canggih mengatakan tidak akan turun hujan. Islam mengajarkan istis turun hujan. Karena Allah menunjukkan air manusia aku yang kuasa, bukan hukum alam kuasa. Jelas? Maka itu istighfar adalah bentuk tanda kekuasaan Allah. Anda baca surat Luqman, disconnect itu enggak sih? Astagfirullahaladzim, turun hujan. Coba para saintis ngomong, dengan adanya kita sholat langsung turun hujan, disconnect itu enggak? Karena istisqa salah satunya adalah menunjukkan tanda kebesaran Allah. Loh, kalau bisa diakalkan, maka yang disembah adalah hukum alam, bukan Allahnya. Lalu, maka dahsyatnya istighfar adalah luar biasa, menunjukkan dasarnya Allah. Maka lazim istighfar dalam hadis barang siapa yang selalu beristighfar. Kalau dia punya masalah, diselesaikan oleh Allah. Kalau dia dalam keadaan kesulitan, dilapangkan oleh Allah. Kalau dia dalam keadaan sedih, digembirakan oleh Allah. Ini janji. Barang siapa yang beristighfar, kalau dia dalam keadaan kesulitan, dilapangkan oleh Allah. Kalau dia dalam keadaan sedih, digembirakan oleh Allah. Dia punya masalah, diberikan jalan keluar oleh Allah. Ini janji Allah. Hadis sahih. Kalau banyak istighfar, maka istighfar itu tidak identik dengan hanya dosa. Ada dosa, nggak ada dosa, banyak istighfar karena kita minta tanda kebesaran Allah dalam realita kehidupan kita. Ya, coba, saya naik mobil, ibu dekat suami Anda, ibu langsung astagfirullah, suami langsung, habis ngapain kan? Kan begitu. Habis istighfar itu jelek banget image. Misalnya Anda, suami Anda pulang, naik mobil, ada samping Anda. Suami Anda setelah sini. Baik, papa, ngapain sih? Ayo, istighfar aja. Jangan begitu. Nabi aja satu hari. Dia lebih daripada 70 kali dalam hadis yang lain, lebih daripada 100 kali istighfar dalam satu hari. Loh, kalau kita habis istighfar cuma 3 kali, habis sholat fardu, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, wa atubu. 3 kali, berarti satu hari berapa kali? 15. Level Nabi aja 100, kita 15. Nabi yang dijamin surga aja 100, bayangin. Jamin kita 15. Jauh banget sih. Maka itu istighfar baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Permasalahan kita akan diselesaikan. Coba tes. Karena tidak masuk akal bahwa emang sengaja dijadikan tidak disconnect. Kenapa? Karena Allah menunjukkan kemahabesaran. Kalau tidak, nanti menjadi Tuhan baru adalah hukum alam. Ya Allah, Ustaz mau tanya kayak gitu, jelibet banget Ustaz kemarin. Emang, supaya lebih jelas, karena ada orang taat kepada Allah, kompensatif alam semesta. Kompensasi boleh, tapi kepada Allah. Kepada Allah. Kompensasi alam semesta tadi loh. Saya jadi bersinar, takut kena. Hei, tadi kan saya tidak menjadi seorang koruptor, tidak melakukan tindak pidana korupsi karena takut nama baik saya, kan gitu, bla bla bla bla bla, kan gitu. Berarti karena sesuatu, satu harusnya karena Allah. Kan ada khairul bariyah, ada syarrul bariyah. Yang khairul bariyah, innal ladzina amanu wa aminus shalihat, surat Al-Bayyinah. Lalu innal ladzina amanu wa aminus shalihat. Oke, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Terus innal ladzina amanu wa aminus shalihat ulaika khairul, itu sebaik-baik cinta, paling dicintai Allah. Yang kayak gimana, lihat ya produksinya selanjutnya. Kita dapat surga. Surat Bayinah, kita dapat surat Bayinah di buka-buka. Surat berapa? Orang yang beriman, beramal soleh, ya kan gitu. Dia itu sebaik-baik ciptaan Allah di muka bumi ini, sebaik-baik. Kenapa? Mereka mendapatkan surga. Lam jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dapat enggak? Dia di dalam surga dalam keadaan abadi, betul? Kekal abadi, dapat enggak? Saya ingin kata-kata terakhir. Apa kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir. Dari kalimat khosiyya rab. Jadi karena Allah, karena Allah, bukan karena takut penjara, bukan karena takut AIDS, ya, bukan takut H1N1, bukan takut cacing pita, paham saya? Halo? Tapi karena Allah. Oke, baik. Ada pertanyaan dari istighfar. Jadi istighfar itu, ibu-ibu, kalau orang bicara fadilah istighfar, dia memudahkan urusan kita. Yes, tadi saya ada. Dia yang tadi kita kesulitan pilih utang dengan banyak istighfar akan terlepas utang-utang. Yes. Ini lihat, bicara utang. Kenapa banyak orang terlilit utang? Saya kasih tahu. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Berarti yang zalim siapa? Hambanya sendiri. Ibu siapa namanya? Ibu Erna. Saatnya ada orang datang dari ibu ini. Ibu Erna Fiyor punya ini banyak. Oke. Dalam ini 25 juta. Ketika ini ibu orang ini dalam hati yang jawab kayak apa aja. Tidak bisa. Itu dia tidak bisa melunasi. Iya, karena dalam hati dia udah mau mundur-mundur karena kemudian nanti orang-orang yang itu tenang aja itu lalu tiba-tiba kita ini. Maka susah untuk melunasi, maka dia dari juga. Tapi kalau dalam hati seseorang dalam hidup itu berapa 5 juta dalam hati itu, oh, cepat dalam hati yang banyak. Kalau buku besok, kalau saya bayar langsung dia melunasi siapa, saya kasih tahu dalam hati sini akan melunasi dengan Allah. Kalau Allah kenal itu perasaan ke hambanya, maka orang yang terlilit hutang itu banyak istighfar karena dia punya kesalahan ketika dia mengutang, pinjam duit dalam hatinya sudah salah. Saya juga pernah pinjam duit sering, tapi saya tanda tangan di situ. Saya pinjam duit itu di tanda tangan saya pakai materi. Tanggal sekian saya akan bayar, saya cicil sekian kali. Dalam hati saya, taruhlah tanggal 20, seandainya sekarang bulan Maret, taruhlah tanggal 20 April saya akan bayar seperempatnya. 20 Mei saya akan bayar setengahnya, ini berandai-andai. Dalam hati saya yang dalam, ya Allah, sebelum tanggalnya saya akan lunasi semua, ya Allah, saya usaha. Itu surat perjanjian sudah saya tanda tangan karena sesuai dengan Al-Quran kalau minjem harus pakai materi. Saya percaya sama Ustaz. Anda bukan karena saya ikuti aturan Al-Quran tercatat. Ikuti Allah dan ikuti saya. Anda bisa percaya saya, tapi saya harus taat karena Allah harus tercatat. Pakai materi. Itu belum tanggal untuk seperempat setengah itu sudah saya lunasi. Subhan, karena janji Allah dalam hadisnya begitu. Pada mati, ntar aja, ntar aja. Ini harus dikasih tahu. Allah tidak pernah zalim terhadap hambanya. Maka ketika kita beristighfar, minta ampunan diantaranya adalah dosa-dosa hati. Celutukan-celutukan kita yang tanpa kita sadari, ntar aja lah. Bener jadi. Maka kepada anak pun hati-hati ucapan tutur kata kita karena menjadi realita. Maka hati kita harus kita format ketika anak kita bikin gede. Ya Allah, please, mudah-mudahan dia jadi anak yang baik. Anak pinter, sini pinter gitu kan? Coba anak itu ngomong dengan yang dapat ya. Kita baik ya. Maka itu kembali istighfar itu Allah yang mengatur, yang mengatur, yang memilih, yang mencintai itu Rabbul. Maka redaksinya astagfirullah. Tanda kebesaran Allah, azamat Allah. kekuasaan Allah yang maha kuasa azim. Maka menunjukkan tanda kebesaran Allah. Karena kalau anda dengan akal anda mesti mentok seperti profesor tadi, gak ilmiah, istighfar bisa bikin turun hujan. Padahal Al-Quran yang ngomong begitu, bukan saya. Tapi kan gak mungkin, lihat pas surat Nuh, saya gak ngomong begitu, biarin dulu. Kita kasih angin si profesor tadi. Memang istighfar niatnya Allah agar Allah itu diagungkan, bukan hukum alam yang diagungkan. Al-Azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyul mati, hidup semua sebenarnya mati. Apa kehidupan karena ada al-hayy yang mati hidup. Jadi yang menghidupkan siapa? Allah yang terhitan kesan dihidupkan, yang tadinya tidak ada uang jadi hidupnya susah dihidupkan oleh Allah, yang tidak ada kehidupan dalam rahim anda dihidupkan oleh Allah. Al-Qayyum itu maha berdiri sendiri, maksudnya apa? Seluruh alam semesta bergantung kepada Al-Qayyum. Qayyum itu tidak bergantung, koma yakum, dia maha berdiri sendiri. Seluruh makhluk kita bergantung, yang gampang kita bergantung pada oksigen, gak ada oksigen kita mati, yang gampang aja. Gak ada makanan, gak ada air, kita mati, bener. Sehebat apapun makhluk pasti bergantung. Nah, maka Allah yang mengatur. Maka redasi istighfar pakai nama itu Asmaul Husna, usaha itu yang disebut dengan Ismul Allah, nama Allah yang teragung. Asmaul Husna kan banyak, tidak terbatas, bukan 99. Asmaul Husna tidak terbatas karena Allah Maha tidak terbatas. Jadi 99 dalam hadis Bukhari dan hadis Ahmad itu apa? Itu menunjukkan sebagian yang harus kita ketahui. Itulah ijma, itu konsensus ulama bahwa nama Allah tidak terbatas. Tapi di antara nama Allah yang paling agung adalah di antaranya Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Azim. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada apa-apa, ada korupsi, itu dosa. di sini nih jalannya terus sampai apa namanya Setu Babakan itu walaupun di aspal baru, kanan kirinya dipakai apa trotoar yang baru, selokannya nggak ada untuk pertumbuhan, ada kura-kura, berarti kan ada sedikit mani buat si kontraktor, ada selokan lubang tapi ya, sehingga lari ke mana nggak ada, air nggak lari ke mana, berarti itu akan rusak lagi, rusak lagi, rusak lagi, harus air itu, berarti kan kontraktornya sedikit mani, itu korupsi. Jadi tahun ini jalan, karena ada lubang-lubang itu tidak ada pembuangan, jadi itu kemana? Jadi sekilas keluarnya sudah sesuai dengan spek dari menu. Dikerjain juga. Sama lagi itu kan korupsi. Nah, ketika dosa-dosa ini semakin banyak, maka mendapatkan dosi. Wadah asal itu, wadah asal itu, wadah asal itu, wadah asal itu, wadah asal itu. Jadi yang kemarin kita bahas. Istighfar adalah disimpannya istighfar. Di filter menjadi kebaikan di sini. Maka redaksi perubahan adalah doa akhirnya ini nasina al fakton. Redaksi ya Allah janganlah engkau hukum kami. Hukuman kan di sini keluar. Hukuman kan di sini keluar. Nanti ini hukuman keluar. Jangan kau hukum kami karena kami hilaf, karena kami salah bentuknya, karena kami salah berarti aslinya kita karena kesalahan dan hilafan. Redaksi yang kita amal la yukallifullahu nafsan illa la kasabat wa alaiha. Dia dapat keuntungan, kebaikan hasil dari apa yang dia sudah lakukan, dia dapat kerugian karena apa yang sudah dia lakukan. Itu waliha mak tasabat. Barulah bentuk doanya itu bentuk istighfar. Rabbana la, ya Tuhan kami. Rabbun tadi saya sudah tulis. Rabbun artinya bla bla bla bla bla tadi sudah saya tulis. Wahai yang mengatur kami. Kan gitu. Rabbul alamin, Allah yang mengatur alam. Ya Tuhan kami, jangan kau hukum kami yang karena kami lupa. Unabung torang yang hitam, keluar yang putih dong, please. Ampuni, ah itu maksudnya. Bukalah surat 25. Ayat 70 surat Al-Furqan 25 ayat 70. Jadi ketika kita istighfar, mindset kita bermain. Ya Allah, aku punya dosa, ya Allah, mudah-mudahan kau ampuni jadi yang baik. Ya Allah, mungkin aku enggak punya anak gara-gara dosa, ya Allah, please tarik nasihat. Ya Allah, susah banget ya Allah. Ya, karena gak ada ini. Itu lebih dasar lagi. Mereka itu akan digantikan kejelekannya menjadi doa. Banyak dapat lagi. Orang yang berobat itu yang istighfar itu yang kembali kepada Allah, itu akan digantikan kejelekannya menjadi doa. Ibu pernah dengar tak orang yang sudah berusaha sekali seseorang dengan curhat itu sudah berusaha jelas-jelas curhat pulang saya dosa saya banyak saya pun tidak apa saya pun sudah terpuruk tak bisa coba aku sekarang ini dulu saya mati lagi jadi serang terus dicurhat lagi ke beberapa lain ini yang diceritakan Rasulullah. Ibu sudah punya buku mereka yang kembali. Pernah saya jual sih. Ibu ini buku harus punya. Itu buku semua umur. Saya punya yang tiga, tiga harus saya kasih. Nanti kalau sudah besar mereka anak SD itu bisa membacanya. Itu kisah ini. Cuplikan kisah-kisah yang dikumpulkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Itu bagus sekali bukunya. Tapi ada cari tidak akan bisa karena sudah habis stoknya. Saya sudah minta ke penerbit sudah. Nanti kalau sudah ada lagi stoknya saya ingin minta dicetak kembali ke penerbit. Nanti bisa kontak saya. Saya jujur sudah bisa kemarin kita sudah beli. Itu harganya nanti 60 ribu rupiah. Ini agak tetap mahal. mereka yang kembali itu bukan istighfar dan taubat. Wow, dasar sekali. Kisah yang tadi diceritakan, oleh Rasulullah itu sudah dalam kisah ini. Yang tadi 99 orang, jadi seseorang akhirnya meninggal dunia. Ulama yang terakhir, insya Allah mengampuni dosa-dosa kamu, kan gitu. Tapi kamu tinggalkan negeri yang kamu hidup menuju kepada negeri yang banyak orang soleh. Maka taubat itu tidak cukup di tapi bentuk lingkungan. Lingkungan itu pengaruh. Ya, pengaruh. Yang satu suka di dugem, yang satu suka pengajian. Boleh mau taubat ya, aku jadi pengajian. Kan gini, kira-kira yang gampang aja. Oh, dugem lagi. Dugemnya gak bisa, bisa. Lihat. Akhirnya meninggal dunia di tengah perjalanan. Kan gitu. Singkat cerita, malaikat neraka mengambil dia masuk neraka, yang masuk surga masuk surga. Allah SWT menunjukkan bahwa mereka turun ke bumi, diukur mayat ini lebih dekat dengan negeri yang dituju ataupun negeri yang ditinggalkan. Kalau dekat dengan negeri yang ditinggalkan, masukkan neraka. Ternyata lebih dekat dengan negeri yang dituju, beda juga sejengkal. Melihat ayat ini, karena kejelekan yang sudah dilakukan menjadi kebaikan. Itu kekuasaan Allah terserah saya. Jadi jangan jelas. Nanti dia akan berkata, kok masuk surga? Itu urusan aku. Urusan Allah. Maka dia tidak hati-hati dan ucapan beri. Hadis Bukhari, hadis Sahih, hati-hati. Barang siapa yang melihat orang berbuat maksiat, kemudian dia menghina-hinanya, maka dia tidak diwafatkan kecuali melakukan hal yang sama. Itu penasihat rangka satu. Yang lain, barang siapa yang melihat orang berbuat maksiat, mesti ngomong gini, masya Allah, saking parah ini, cuma Allah nggak mampu kayak ini mah. Maka Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat. Dan Allah mengampuni orang tadi yang berbuat maksiat. Wah, itu hadis sahih. Jadi banyak orang masuk neraka karena lidahnya. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat, maka Allah mengatakan orang yang ngomong tadi saya tidak akan ampuni, bahkan orang yang tidak. Itu istighfar menunjukkan kemahasan Allah. Terserah Allah, jangan ada intervensi itu urusan Allah. Maka istighfar dahsyatnya luar biasa. Ya. Jadi nanti ibu harapan saya dalam beristighfar jangan buat diri sendiri. Dilihat cari dulu, cari dulu. Ini seni menikmati itu. Kalau orang membuat maksiat, astagfirullahaladzim, Allah mudah-mudahan diampuni itu saja. Begitu caranya. Saya masuk nih, pokoknya tiba-tiba ada perempuan gua masuk pakai celana sejajar. Kalau pendek kan segini, kalau sejajar segini, sejajar dengan itunya. Oh, astagfirullahaladzim, mari kita. Bebek mati. Selama lagi hidup. Al-jannatu aqrabu min ahlikum syarri ma'a madan kadhal. Surga neraka itu lebih dekat dari sendal yang kita pakai. Kalau sendal yang kita pakai itu nempel, gimana surga neraka? Kalau surga neraka lebih dekat. Jadi kalau bilang kayak gitu, tinggal ini ada surga dan neraka. Kalau neraka kita tahu semua. Woi, jangan cari kan gitu kan? Walau bisa sama aja neraka ini. Tapi ada yang juga neraka kan pada saat ini. Sama aja. Rusak. Maka kita tidak milih setiap orang pada saat ini juga ada neraka. Jadi gimana? Jadi bukan doa buat istighfar dari kita doa, tapi kita doain orang. Tutup marhotok namis. Kita doain orang yang jelek dengan yang baik. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika dilempari batu di Thaif. Orang dengar kisah ini? Lempari batu, darah-darah Nabi Muhammad SAW doain, mudah-mudahan ini dapatkan hidayah. Sama, mudah-mudahan perempuan ini dapat hidayah. Sekarang ngetren celana sejajar. Ya Allah, ngetren banget di mall, di mall. Ya. Barusan yang Bapak bilang itu, saya termasuk orang yang concern bahwa fenomena sekarang, alhamdulillah begitu. Pada umumnya kita mulai sangat bijak berkomunikasi sesuai perintah. Tapi saya melihat mereka berjalan dengan anak gadis, dan anak gadisnya sangat mudah seperti itu. Jadi saya melihatnya sangat seperti apa ya itu. Doain mudah-mudahan anak main di sana, gitu kan? Jadi nanti cara seni menikmati hidup di sini positif. Nanti sebelum perlu saya di sini musik Polonia, berapa persen lah? Itu judulnya trik bagaimana seni menikmati hidup. Soalnya kita satu di positif. Kalau kita bisa capai, capai. Thank you. agar manusia tidak dibawa doa, doa.